Yuk dikasih bersama Elwafa luar biasa. Welek welek. Bersama Ratu Kendang bikin goyang. Wah, jangan sampai mandane metu. Loh, mending goyang koplo daripada kepo. Semangat. Kita goyang oli bareng-bareng. Aku yang melu. Aku yang melu ya. Semangat. Iya. Goyang bareng-bareng. Iya. Harus sama gerakannya. Jangan sampai ada. Sandalnya copot saya. Kepo. Putie tulus lani klase pelasen yang riko parantah paranane hangkawe ati riko makin mangu-mangu sekelah ngelikas nopo welas iso ngelayuk piso iso seseng piso duwe ngelayong pisau is sang sing pisau tuh.